Baik, kita mulai syarat yang ketiga. Tamamud dhabt. Tamamud dhabt. Sempurnanya kebabitan. Al-dhabtu dhabtani. Kebabitan itu ada dua. Yang pertama, dhabtu sadrin. Dhabtu sadrin. Wahuwa ayyuthbita man sami'ahu. Bihaitsu yatamakkanu. Min istihbarihi. Mata syaa. Al-Thani Dhabtu Kitab. Wahuwa Siyanatuhu Ladaihi. Siyanatuhu Siyanatuhu Kitab. Ladaihi ini ladai ladai sahibihi. Siyanatu ladaihi munzu sami'a fihi wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Ini dhabt. Jadi untuk mengenal dhabt, pertama kita bagi dulu. Dhabt itu ada dua. Dhabt sadr dan dhabt kitab. Dhabt sadr itu kebabitan di dada. Maksudnya sang rawi itu yuthbit, mengokohkan. Ma sami'ahu, apa yang dia sudah dengar dari riwayat. Dia kokohkan, dia kuatkan dalam ingatannya. Bihaits, di mana ia tambahkan, dia punya ya ini kemapanan, kemantapan. Min istihbarihi, untuk menghadirkannya mata syaa, kapan dia ingin. Sehingga perlu bahas selalu diingat. Ingatan begitu, enggak kayak antum ngisi memori ya langsung disimpan tuh langsung enggak akan hilang tuh, enggak. Kalau diingat dalam ingatan itu dia butuh apa? Ulang, ketemu lagi. Sering diungkapkan, sering disebut-sebut ini ya. Itu nanti kan terus menjaga. Jadi kalau masuk di hafal terus didiamkan, ya lupa. Bahkan bisa apa? Cepat sekali lupa, hilang. Oleh karena itu kalau antum nanti belajar tentang salaf di dalam menjaga ilmu, bisa sampai geleng-geleng. Bagaimana ajaibnya mereka di dalam apa? Menjaga hafalannya. Butuh kerja keras untuk itu. Nah, berbagai macam cara mereka lakukan. demi menjaga hafalan, menjaga ingatan riwayat yang dia dapat. Nah, ini namanya apa? Dapat sabar. Adapun dapat kitab seperti tadi, yaitu siyanatu, menjaga kitab tadi ladaihi, di hadapannya, dijaga. Apa yang dia sudah dapat riwayatnya dalam kitabnya, dia jaga, dipelihara betul. Kapan mulai penjagaannya? Sejak sami'a minhu, dia mendengar apa, sami'a fihi, dia mendengar riwayat yang dia catat, dia dengar, dia catat. Sejak dia mendengar itu, awal pertama dia nyatat, itu sudah dia jaga catatannya. Wasahahu, setelah dia dengar, dia tashih. Tashih itu bisa terjadi dengan dia membandingkan dengan catatan gurunya, buku gurunya. Paham? Misalkan dia ingin mengambil riwayat muwatta, maka dia datang ke Imam Malik, ya, minta dibacakan hadis. Dia salin. Dia jaga itu kitabnya. Sejak dia dengar dari guru, dia catat. Terus dia tashih. Cara tashih misalkan dengan melihat catatan guru, ya, atau dengan cara dia apa? Minta diperdengarkan. Dia baca, nanti guru disimak. Sudah benar enggak catatan dia ini? Atau pinjam catatan murid yang sudah dipercaya sama guru kitabnya. Paham? Pinjam disalin. Tashih. Sudah betul. Dia jaga itu ila an yu'addi minhu, sampai dia menyampaikan kepada orang lain dari kitabnya. Tetap dia apa? Jaga. Artinya apa? Penjagaannya tidak sebentar, terus menerus dia rawat itu bukunya. Bagaimana bentuk menjaganya? Ya, seperti misalkan dia gak mau yang namanya naruh kitab itu di tempat-tempat yang rawan rusak. Misalkan gampang kebanjiran, dia gak mau kayak gini. Atau nggak mau naruh kitab sambil apa, naruh teh di sini, ini nggak menjaga itu, karena bisa jadi apa, tumpah dan merusak tulisan. Ada tempat tinta, atau dia nggak mau naruh kitab di tempat yang bisa dijangkau anak-anak. Dia gak mau dijaga. Atau dia gak mau pinjamin kepada orang yang gak bisa dipercaya. Nanti dihilangkan, entah hilang satu buku atau satu lembar, hilang, atau dicoret-coret, atau dihapus, ya, diganti yang lain yang enggak bisa dipercaya, enggak mau dia pinjamkan. Paham? Atau yang lain sebagainya, yang intinya dia lakukan itu demi apa? Menjaga kesahihan kitab yang dia punya. Karena itu adalah jerifayah dia selama mencari ilmu. Tidak mau dia hilangkan, dia rusak begitu saja. Ini betapa berharganya menjaga catatan selama belajar. Penting ya, menjaga catatan selama belajar. Jadi ini kebanyakan penuntut ilmu tidak perhatikan. Catat, status, nggak tahu kemana. Ya, nggak dipelihara, keleneran. Ini namanya nggak babat pada kitabnya. Sehingga kalau dia membawakan riwayat dari kitab yang seperti ini, tidak meyakinkan. Ini. Kalau dia berjaga, sejak dia mendengar, sejak dia bermajlis, dia perbaiki tulisannya, ditashih, sampai dia nyampaikan ke orang lain, dia jaga itu, rapi tulisannya, terjaga. Maka itu kitab berharga sekali seperti itu. Hasil di dalam belajar tidak harus bentuknya apa? Hafalan. Babat itu bisa sadar, hafalan, bisa kitab. Bahkan kebabitan dalam kitab ini punya kelebihan di atas kebabitan dalam hafalan dada. Karena itu sebagian mereka mengatakan al-hifdhu khawan. Hafalan, ingatan saja itu seringkali mengkhianati. Karena cepat apa? Lupa atau ragu atau yang semisal itu. Ketika dia tidak punya kitab yang babit, bingung mau kembali kemana. Dan itu. Jadi kalau dia punya kitab yang babit, ketika dia membawakan riwayat terus dia ragu, mudah solusinya. Dia buka kitabnya, kembali lagi apa? Ingatannya. Paham? Ini penting. Andres. أصل الضبط في اللغة له عدة معان منها الحفظ وإصلاح الخلل أصل بابت dalam bahasa, dalam kamus ini, punya beberapa makna. Di antaranya bابت itu semakna dengan حفظ, penjagaan. Juga maknanya islahul khalal, memperbaiki kekurangan. Seperti dikatakan babata al-kitab, dia membabat kitab, maksudnya dia perbaiki mana yang kurang. Wa fil istilah Uh, ayyakuna rawi mutayaqqidhan. Sang rawi orang yang mutayaqqid. Mutayaqqid yaitu selalu apa hadir ingatannya. Ghaira mughaffal. Ini maknanya. Tidak lengah. Fokus gitu. Selalu fokus, tidak lengah. Wala sahin wala syak. Enggak lupa. Dan tidak ragu. Wah, mantap. Apakah terus menerus? Tidak. Fi halatai. Pada dua keadaan. Halatai at-tahammuli wal-ada. Pada dua keadaan yaitu tahammul ketika dia menimba riwayat, mengambil riwayat, dan yang kedua di saat dia menyampaikan riwayat. Dua keadaan ini dia harus apa dalam kondisi fit. Maka untuk menjadi seorang yang babit itu harus perhatikan dua momen nih. Tahammul dan ada. Datang ke majlis untuk mengambil ilmu. Ini momen penting. Maka tidak boleh ya, dia datang dalam keadaan apa? Ghairu mutayaqqin. Tidak hadir ingatan itu. Tidak fokus. Alias mughaffal. Lalai. Datang majlis, Syekh sudah nyampaikan ilmu, sudah dimulai dars, dia masih sibuk-sibuk buka buku, ambil pulpen, raut pensil, ya, sibuk dengan apa urusannya sendiri. Umak, padahal sini sudah mulai, paham? Atau zaman sekarang main-main HP, ya, wacapan, sama. Atau sibuk dengan apa lagi? Dengan jenggotnya. Yang menunjukkan orang ini ketika dia tahamul tidak mutayaqqid, tidak fokus. Nah. Atau diam tapi apa? Pikirannya kemana-mana. Ya, pandangan yang kosong. Wah, bahaya itu. Bisa apa? Menghilangkan sifat babat pada dia di saat tahammul. Begitu pula di saat ada, ketika tahammulnya dia bagus, fokus, dia serap betul ilmu yang disampaikan, entah dalam ingatannya atau dalam catatannya, tidak lengah, paham? Fokus betul dari awal dars sampai akhir dars. Fokus, tidak ngantuk, tidak apa. Ketika menyampaikan juga begitu. Dia menyampaikan dalam kondisi betul-betul fokus. Ya. Betul-betul sih, siap. Ya. Sehingga orang betul-betul mencatat ilmu tadi dalam kondisi matang. Tidak apa, tidak ragu. Catat sesuatu yang memang sudah dia merasa yakin dengan apa yang diucapkan tadi. Tidak apa? Enggak bimbang, enggak bingung. Jelas. Itu asal makna bobot. di bawahnya nulis tamamul dhabti, sempurnanya kedhabitan. Yu'abbiru anha al-ulama, ulama mengungkapkannya, biqaulihim mathalan, titik dua, thiqah, kalau ada ucapan seorang alim dalam ilmu hadis tentang seorang rawi, fulan thiqah, nah itu sudah kita apa, jadikan pegangan di dalam mengenal kedhabitan seorang rawi. Kapan? Ketika seorang alim menilai seorang rawi tadi dengan ucapan apa? Thiqah. Thiqah, jadi itu maudhi'. Atau ucapan thiqatun sabtun. Thiqah sabt. Atau thiqatun hafidh. Thiqatun hafidh. Atau amirul mu'minin fil hadith. Atau nahu dhalik. من الأوصاف التي تفيد قوة حفظ الراوي وإتقانه atau yang semisal itu ya, dari sifat-sifat yang memberikan faedah akan kuatnya hafalan sang rawi itu ya, dan kokohnya hafalannya. Nanti ada dalam pembahasan jarah wa ta'dil alfad ta'dil lafad Allah yang sifatnya wa ta'dil untuk seorang rawi. Ini pembahasan tentang apa? Tamamul dhabt. Jadi sudah tahu dhabt fil lughah wa fil istilah. Kemudian pembagian dhabt. Kemudian bagaimana bisa mengenal tamamul dhabt? Sempurnanya kedhabitan. Hanya tulis di bawahnya minar ruwati, man yu'rafu di daftar sadr ka Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Sya'bi Sya'bi, Amir bin Surahil, wa Syu'bah, wa Waqi' Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Jarrah, ومالك ابن الناس ابن أنس وحماد ابن زيد والثوري سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم كثير. ومنهم من يشتهر بضبط الكتاب كسعيد ابن سلمة وشعيب ابن أبي حمزة ومنهم من جمع بين الضبطين كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن المبارك وابي زرعة الرازي وغيرهم كثير. ومنهم من كان لا يضبط ضبط الصدر لكن يضبط ضبط الكتاب فما تحدث من كتابه قبل وإلا فلا. مثل Hammam ibni Yahya Al-Auzi. وحفص ابن غياث ويحيى ابن سليم الطائي. Itu apa tipe-tipe rawi dilihat dari sisi apa kebabitannya. Ada rawi itu yang dikenal babi pada hafalannya, sadar. Ada rawi yang babitnya pada kitabnya. Ada yang dia menggabungkan kedua-duanya, sadran wa kitabah. Ada yang terkenal dengan kitabnya, ada yang dia tidak babit pada sadrnya, hafalannya, tapi dia babit pada kitabnya. Sehingga yang jenis ini, kalau dia membawakan riwayat dari kitabnya, dia buka kitab, dia bacakan kepada orang, diterima. Tapi kalau dia tidak membuka kitabnya, dia nyampaikan begitu dari hafalannya, enggak itu. Karena dikenal hafalannya enggak bagus. Ini. Tapi kalau kitabnya catatannya bagus banget. Tulisannya itu rapi, ya, teliti dan sudah diperiksa. Ya, sudah diketahui orang sudah lihat itu buku dia. Bagus bukunya. Catatannya bagus banget. Rapi, teliti. Iya. Nah, itu model tipe-tipe rawi dan contoh orang-orangnya sebagai apa? Kaidah. Nah, sebagai kelengkapan tulis tanbihat, hal-hal yang perlu ditanbih dalam masalah kebabitan ini. Yang pertama, qad yakunu rawi mabitan fi waqtin duna waqtin. Kadang seorang rawi itu dia babit pada suatu waktu, tidak pada waktu yang lain. Wa huwa al-mu'abbaru anhu bi al-mukhtalit. Jadi kalau ingin tahu rawi yang seperti ini, itu rawi yang diberi nilai oleh ulama ahli hadis sebagai rawi yang apa? Mukhtalit. Artinya dia itu babit saat tertentu, tapi tidak pada saat yang lain. Jelas? Misalkan di masa mudanya, wah ulama itu hati ini jebol, misalkan ini dia bagus itu hafalannya, bagus itu kitabnya. Tapi berjalan waktu, sudah mendekati usia tua atau bahkan sudah tua, berubah hafalannya atau hilang kitabnya atau rusak. Jelas? Nah, ada kasus seperti itu. Jadi yang namanya kebaktian seorang lawi itu enggak paten setiap waktu begitu, enggak. Kadang ada lawi yang dia itu babit pada suatu masa, tidak lagi babit pada masa yang lain. Paham? Contohnya mithlu Abdurrahman ibni Abdullah Al-Mas'udi. Thiqatun, dia thiqah. Innama ikhtalata bi Baghdad. Faman sami'a minhu bil Kufa wal Basra fa sama'uhu jayyid. قاله الإمام أحمد. نجنده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. Dia thiqah. Tapi Imam Ahmad mengatakan mukhtalif kalau dia pas sudah waktu tinggal di Baghdad. Maka siapa saja yang mendengar dari dia riwayat hadis sebelum dia menetap di Baghdad, waktu dia masih di Kufa atau di Basra, itu jayyid, bagus ya. Apa yang dia ambil dari orang ini sewaktu masih di Kufa atau di Basra. Tapi ketika dia sudah pindah ke Baghdad, menetap di situ, nah di situ hafalannya apa? Kacau. Jelas? Nah, contoh lagi Wa'arim Abin Nu'man. Contoh yang lain Arim Abin Nu'man. Qala fihi Abu Hatim man sami'a minhu قبل سنة 20 و200 فسمعه جيد. Nah, tadi yang ke 2. Qad yakunu rawi babitan di makan duna makan. Kadang rawi itu babit di satu tempat, pilih tempat yang lain. Walaupun waktunya itu enggak terlalu jauh gitu ya. Paham? Misalkan saat ini dia di sini, besok dia di sana. Nilainya beda. Jelas? Contohnya Kayazid ibn Harun. Hafidhun ma'ruf Beliau itu hafid, ma'ruf. Qala fihi al-Imam Ahmad man sami'a minhu biwasit huwa ashahhu mimman sami'a bi Baghdad. لأنه كان بواسط يلقن فيرجع إلى ما في الكتب يزيد بن هارون حافظ معروف. Imam Ahmad mengatakan tentang dia, siapa saja mendengar dari dia, dari Yazid bin Harun, ketika diwasit, ya, itu lebih sahih daripada yang mendengar dari dia ketika di Baghdad. Kenapa? Karena ketika diwasit dia ilaqat, ya, kemudian dia merujuk pada kitab. Artinya betul-betul apa? Tidak dengan hafalnya saja, tapi juga dengan kitab. Paham? Sehingga lebih mantap daripada yang di Baghdad karena tanpa pakai kitab. Yes. Yang ketiga, waqad yakunu dhabitan in haddatha an ahli baladin duna ahli baladin akhar. Kadang ada rawi tipenya itu dia babit kalau menyampaikan hadis dari suatu penduduk negeri. Tidak lagi babit kalau dia menyampaikan dari penduduk negeri yang lain. Misalkan dia punya guru di Yaman sama di Madinah. Kalau dia menyampaikan dari gurunya yang di Yaman, mantap. Tapi kalau dia menyampaikan dari guru yang di Madinah, tidak mantap. Ah. Begitu maksudnya. Ada di perawi yang kayak gitu. Contohnya, mislu Ismail ibn Ayyash. Al-Himsi. Qala fihi ibn Rajab. رحم الله إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. Catatan yang kelima. Empat, yang keempat. Qad yakunu dhabitan إذا روى عنه أهل بلد Li'annahum hafizu hadithahu. Duna ahli baladin akhar. Falam yuqimu hadithahu. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Sekarang kasusnya, sang rawi ini, dia dhabit kalau muridnya ini orang daerah tertentu, ya, yang nyampaikan dari dia. Tidak orang daerah lain. Ah, sedang ana punya murid orang Surabaya dan juga punya murid orang Sulawesi. Kalian meriwayatkan dari ana orang Surabaya, bagus. Tapi kalian meriwayatkan dari ana orang Sulawesi, enggak bagus. Ada di perawi yang kemudian gitu. Unik kan? Contohnya siapa? Mithlu Zuhair. Ibn Muhammad Al-Khurasani Al-Makki. Thiqatun syahir. Dia seorang yang thiqah, masyhur. Artinya enggak masalah dia itu. Yang masalahnya apa? Muridnya. Nah. Qala fihi Ibn Rajab rahimahullah, inna ahli al-Iraq yarwuna anhu ahadith mustaqimah. Wa ahli al-Syam yarwuna anhu riwayat munkarah. Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani Al-Makki ini, dia kalau pribadinya orangnya thiqah, masyhur. Tapi riwayat dia itu enggak semuanya diterima oleh ulama. Kalau yang menurutkan dari dia orang Irak, maka dikatakan hadis-hadisnya mustaqimah, bagus. Tapi kalau yang menurutkan dari dia orang-orang dari Syam, itu mereka orang-orang dari Syam, murid-muridnya yang dari Syam itu meriwayatkan dari dia itu riwayat yang mungkar. Oleh karena itu sebagian ahli hadis di dalam mengalir murid itu enggak mudah. Harus dilihat dulu, kenapa? Menentukan sekali nanti sampainya ilmu dia ini. Karena kan ini estafet ya. Kalau yang belajar dari dia orang yang tidak bisa menjaga ilmu ini, ya nggak sampai nanti kepada generasi berikutnya. Sekarang kan dalam sanad gitu ya, guru thiqah tapi murid dhaif, akhirnya apa? Ilmu sang guru ini nggak bisa diambil, karena diambil dari murid yang dhaif. Ya. Ya kan? Gurunya orangnya adil, orang saleh, tapi muridnya fasik. Akhirnya ilmu dia nggak bisa diambil. Karena yang mengambil dari dia orang fasik. Nah, ini contoh. Ini jangan disalahkan kalau kemudian ada guru yang apa? Wah, modelnya selektif sekali menerima murid itu. Nah, gak sembarangan orang jadi murid dia. Boleh jadi dia memikirkan sisi ini sendiri. Paham? Tapi gak semua. Banyak yang modelnya terbuka. Terbuka. Apalagi yang kenal murid semuanya. Ya, itu gak bisa modelnya apa selektif. Ya, banyak. Siapa yang bagus ya bagus, yang gak bagus ya gak bagus. Bukan salah dia sebagai apa? Guru. Yang penting dia sudah menyampaikan, dia sudah menasihat. Nah, yang kelima, waqad yakunu dhabitan li hadithi ba'di syuyukhi. Duna ba'din. Kadang ada rawi tipenya itu dia babit, tapi babitnya hadis sebagian syekhnya saja, tidak syekh yang lain. Kalau dia meriwayatkan ilmu dari syekhnya yang A, mantap itu. Tapi kalau dia meriwayatkan ilmu dari syekh yang B, dia enggak menguasai. Nah, lemah. Jelas? Ada tipe rawi yang begitu model kebatinannya. Contohnya seperti Nisf Ja'far Ibni Burqan Al-Jazari. Thiqatun masyhur. Dia sendiri orangnya thiqah masyhur. Qala fihi Ahmad Dhabit li hadithi Maimun wa hadith Yazid al-Asam. Wa huwa fi hadith Az-Zuhri yadrib. ويختلف فيه ومثل seperti lagi Muhammad ibn Khazim الضرير أبو معاوية ثقة معروف. هي ثقة معروف. قال فيه يا ابن رجب ليس بالحافظ المتقن ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام لحديث هشام ابن عروة إنما هو متقن لحديث العمش. لا sampai situ saja penjelasan tentang tamamul dhabt. Berarti syurut Mutsbatah sudah selesai. Ittisal sanad ada turwa dan apa? Tamam mudhabat. Ada soal? Tadi yang lainnya insyaallah kita sambung di pertemuan yang datang. Ya, dari syarat-syarat yang makia ini ada musyuyuh dan ada mun'illah akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga jalan ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Shalallahu alaihi wasallam.